الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Masih kita dalam membaca beberapa bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan bangunan, tempat tinggal, rumah, memperbaikinya, menjadikannya layak untuk ditinggali, jauh dari mudarat, baik itu mudarat dalam hal dunia maupun akhirat. Bab yang terakhir kita pelajari yaitu tentang amalur rajul ma'a ummalihi, yaitu bagaimana kita bermuamalah, bersikap dengan para pekerja dan juga para pembantu yang memperbaiki atau menata, membangun rumah ataupun tempat tinggal kita, yang mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyisipkan bab tersebut adalah dikarenakan atau kaitannya adalah membangun bangunan, menata rumah, menata tempat tinggal membutuhkan orang-orang yang membantunya dan juga mengerjakannya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan bab tersebut di deretan bab-bab tentang membangun rumah, tempat tinggal atau menjadikannya layak, jauh dari mudharat. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala melanjutkan bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala babu at-tatawuli fil bunyan. Babu at-tatawuli fil bunyan. Bab tentang at-tatawul fil bunyan. Meninggikan bangunan. Atau dengan makna yang lebih luas nanti akan kita sebutkan insyaallah. Bab ini yaitu at-tatawul fil bunyan dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam rangka menjelaskan apa yang dibimbing oleh Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, yaitu tentang peringatan dari perkara ini yaitu at-tatawul fil bunyan. Dan juga apa yang disebutkan dalam as-sunnah bahwasanya perkara ini yaitu at-tatawul fil bunyan alamun min a'lamis sa'ah, termasuk salah satu dari tanda-tanda hari kiamat, akan datangnya hari kiamat. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab ini at-tatawul fil bunyan dikarenakan apa yang datang dalam as-sunnah tentang peringatan dari perkara ini, yaitu tidak meninggi-ninggikan bangunan. Dan bahwasanya perkara tersebut, alamun min alamis sa'ah, salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Akan munculnya hari kiamat. At-tatawul fil bunyan. Makna tatawul, makna at-tatawul di sini, makna tatawul awsa' min ta'liyati bina'in ala bina'. Ma'na at-tatawul awsa' min ta'liyati bina'in ala bina'. Ma'na tatawul di sini lebih luas daripada sekedar meninggikan bangunan di atas bangunan yang lain. Karena tatawul memang secara bahasa dia maknanya tinggi, meninggikan. Tapi makna di sini lebih luas daripada hanya sekedar meninggikan bangunan di atas bangunan yang lain. Makna tersebut ta'liyati bina ala bina min at-tatawul. Tapi makna tatawul di sini awsa'u min dzalik. yaitu maknanya adalah at-tatawulu fil bunyan bit-tabari wat-tabahi. وزخرفتها والتفاخر في ذلك dan yang lain sebagainya ya. Jadi maknanya di sini bukan hanya sekedar meninggikan bangunan di atas bangunan yang lain, bertinggi-tinggi dalam hal bangunan, bukan hanya sekedar itu maknanya, tapi tatawul di sini masuk termasuk at-tatawul fil bunyan bit-tabari, meninggikan bangunan dengan at-tabari. Tabari adalah berlomba-lomba, bersaing satu dengan yang lainnya. Wat-tabahi, saling membangga-banggakan. Bitazyiniha wa zakhrafatiha, yaitu berlomba-lomba, saling bersaing, saling membanggakan satu dengan yang lainnya, dengan memperbagus rumahnya, menghiasnya, meninggikan rumahnya, bangunannya, memperluas. Jadi semua makna tersebut mencakup, tercakup dalam makna at-tatawul fil bunyan, bukan hanya sekedar meninggikan, tapi maknanya lebih luas, yaitu berlomba-lomba, bersaing, saling membanggakan satu dari yang lainnya, dengan memperbagus rumahnya, menghias rumahnya, memperluas, meninggikan, dan segala macam hal-hal yang semakna dengan makna-makna tersebut. Dan juga at-tafakhur fi dzalika bihaitsu yakunu hadzal amr syughlul mar'i syaghil wa hammuhu. Seorang menjadikan bangunannya dengan makna-makna tersebut dalam rangka karena memang kesibukannya dia adalah pada hal itu saja. Jadi kesibukan dan keinginan seseorang untuk melakukan hal-hal tersebut sangat tinggi dan hanya pada itu saja mereka berkonsentrasi. Ini makna at-tatawul fil bunyan. Inilah yang termasuk dari salah satu tanda hari kiamat, orang-orang melakukan hal-hal tersebut. Wa fi du'a 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikanlah dunia sebagai hal terbesar keinginan kami. Apabila kesungguh-sungguhan seseorang, keinginan mereka, perbuatan mereka, semuanya untuk hal-hal tersebut, meninggikan bangunan, saling membanggakan bangunannya, memperluas, memperindah, maka itulah salah satu tanda as-sa'ah, akan datangnya hari kiamat. Ini makna at-tatawulu fil bunyan. Adapun bunyan sudah kita pelajari pada bab yang sebelumnya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis yang pertama, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyan. La taqumu as-sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyan. Tidak akan datang hari kiamat, tidak akan muncul sampai manusia yatatawal fil bunyan. Qawluhu la taqumu as-sa'atu hatta, ucapan la taqumu as-sa'atu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta dan yang semisalnya, ini menunjukkan yadullu ala anna hadha min alamatiha. Qawluhu la taqumu as-sa'atu hatta, tidak akan muncul hari kiamat sampai terjadi hal yang seperti ini dan seperti itu, maka ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut yang akan disebutkan nanti setelahnya adalah salah satu tanda dan salah satu syarat yang mana la taqumus sa'atu hatta yahduthu hadzal amr. Jadi qauluhu sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta, dan yang semisalnya, menunjukkan bahwasanya yadullu ala anna hadza min alamatiha wa ashratiha. Menunjukkan bahwasanya hal yang akan disebutkan adalah salah satu tanda dan syarat tidak akan munculnya hari kiamat kecuali setelah terjadinya hal-hal tersebut. Fasa'atu la taqumu hatta yakuna baina yadayha alamat. Wasa'atu la taqum hatta yakuna baina yadayha alamat. Menunjukkan bahwasanya as-sa'ah, hari kiamat, tidak akan muncul, tidak akan datang kecuali setelah munculnya tanda-tanda atau alamat, yang mana salah satunya akan disebutkan dalam hadis ini. Alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, minha alamatun sughra wa minha alamatun kubra. Tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda yang sughra, ada tanda-tanda yang kubra. Jadi disebutkan dalam hadis ini salah satu tanda hari kiamat, karena hari kiamat as-sa'ah la taqum, tidak akan muncul kecuali setelah bermunculan tanda-tanda, yang mana alamatuhu, tanda-tanda tersebut, minha kubra wa minha sughra, ada tanda-tanda yang sughra, disebut dengan tanda-tanda kiamat yang kecil, wa minha kubra, ada tanda-tanda hari kiamat yang kubro. Wa alamatus sa'ah al-kubro idha ja'at, idha kharajat minha tataba'at baqiyatuha. Kita mengetahui bahwasanya alamatus sa'ah ada yang sughra, ada yang kubra. Dan alamatus sa'ah al-kubra idza kharajat minha tataba'at baqiyatuha. Tanda-tanda hari kiamat yang besar, apabila muncul salah satunya, maka akan bermunculan yang setelahnya. Akan bermunculan yang setelahnya dengan berlanjut, tidak terputus. Kal'iqdi idhan qata. Sebagaimana kalung ataupun gelang yang terbuat dari mutiara, ya. Ketika terputus, maka akan berjatuhan mutiara-mutiara tersebut terus sampai habis. Ini permisalan munculnya hari kiamat, munculnya tanda-tanda hari kiamat yang kubro. Ketika keluar satu, kemudian terus berlanjut sampai selesai keluar yang berikutnya. Wa hina idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Dan ketika sudah muncul tanda-tanda kiamat yang kubra, yang dia berlanjut terus menerus, maka tidak lagi bermanfaat iman yang sebelumnya, sebelum muncul tanda-tanda tersebut, dia belum beriman. Tidak akan bermanfaat lagi iman pada keadaan tersebut. Karena alladhi yanfa' huwa imanul ghaib la imanul musyahadah. Karena ketika telah muncul tanda-tanda yang besar tersebut, dinamakan dengan atau itu termasuk iman musyahadah, setelah dia melihat, dan itu tidak bermanfaat. iman ketika musyahadah tidak bermanfaat lagi. Yang bermanfaat adalah iman bil ghaib. Iman bil ghaib. Ini sedikit mengingatkan tentang alamatus sa'ah al-kubra dan sughra. Munculnya alamatus sa'ah as-sughra dalam rangka menakut-nakuti kita agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan munculnya hari kiamat, dan disitulah kita seharusnya bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika muncul alamatul kubra, apakah sebagian ataupun semuanya, hina idzin la yanfa, ketika itu tidak lagi bermanfaat iman. Maka disebutkan dalam hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la taqumus sa'atu hatta yatadawala an-nasu fil bunyan. Di antara tanda hari kiamat yang sughra adalah manusia saling berlomba-lomba, bersaing satu dengan yang lainnya dengan bangunannya, memperindah, memperbagus, memperbesar, meninggikannya, dan tidak mau kalah dengan yang lainnya. Maka itu adalah salah satu tanda dari akan munculnya hari kiamat. Dan kemudian Asy-Syarih rahimahullah ta'ala menyebutkan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam syarahnya, menjelaskan tentang hadis tersebut, qala fi hadzal hadis bayanu mu'jizatin lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadza awwalan. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kabar yang belum terjadi, menunjukkan mukjizah. Salah satu tanda bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza awwalan, ini salah satu atau ini pertama yang bisa diambil dari hadis tersebut. Qala tsaniyan, yang kedua, tahrimu raf'il manazili la lihajatin tad'u ila dhalik bal yakuna al-gharadu min raf'i bina'il manazili al-mubaha wa at-tarafu'u 'ala al-ghayr fasara raf'ul bina'i bihadha al-qasdi madhmuma. Yang kedua yang bisa diambil dari hadis tersebut, kata Asy-Syarih rahimahullahu taala, adalah haramnya, tidak bolehnya meninggikan bangunan dalam rangka tidak ada kebutuhan, hanya yang disebutkan, hanya yang kita sebutkan tadi, hanya berbangga-bangga dan tidak mau kalah dengan yang lainnya. Maka ini haram. Fasara raf'ul bina'i bihadzal qasd madzmuma. Maka yang seperti ini tercela dan tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Lisu'in niyyati wa fasadil qasdi wa tabdziri bil mali wa idza'il ghair, dikarenakan jeleknya niat, rusaknya niat dia, dan juga terdapat di situ at-tabdzir bil mal, menyia-nyiakan harta, dan juga idza'ul ghair, mengganggu orang lain. Wa amma idza kana at-tawassu'u fil bina'i طولاً وعرضاً وحسناً للحاجة الداعية إلى ذلك فإنه لا حرج على صاحب البناء في هذا التوسع الذي دعت الحاجة إليه. Adapun jika memperluas bangunannya, baik itu dari sisi tingginya ataupun luasnya, dikarenakan ada hajah, ada kebutuhan yang mengharuskan dia memperluas rumahnya, memperbesar, maka di situ tidak mengapa baginya untuk memperluas rumahnya, dikarenakan ada hajah, ada kebutuhan yang mengharuskan dia memperluas rumahnya. La siyama fil muduni allati tadhiqu bi ahliha, fayattarruna ila raf'il bina'i liyattasi' liyusarihim wama yahtajuna ilai liyattasi' liyusarihim. Naam. Terkhusus atau terlebih lagi ketika rumah tersebut berada di al-mudun, di kota-kota yang mana di situ tempatnya sempit, mengharuskan dia untuk meninggikan bangunannya agar mencukupi keluarga dan orang-orang yang tinggal di rumahnya. Wa ma yahtajuna ilaihi min at-ta'jir likasbil mal alladhi tuqdi bihi al-hajat. Dan juga tidak mengapa bagi siapa yang memperluas rumahnya, meninggikan bangunannya dalam rangka untuk disewakan, untuk mencari harta, maka itu menunjukkan itu juga termasuk kebutuhan-kebutuhan dia. Wa fil hadis, dalam hadis an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adati ibn Adam thalathatun. Dalam hadis an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kebahagiaan Bani Adam adalah tiga perkara. Wa min syiqwati bani Adama thalathatun, dan termasuk kesengsaraan Bani Adam adalah tiga perkara juga. Min sa'adati bani Adam al-mar'atu shalihatu wal maskanu shalih wal markabu shalih. Termasuk kebahagiaan Bani Adam adalah al-mar'atu shalihah, wanita yang saleh yang baik, wal maskanu shalih, tempat tinggal yang baik yang layak, wal markabu shalih, kendaraan yang baik juga. Wa min syiqwati ibni Adam al-mar'atu as-su' wal maskanu as-su' wal markabu as-su'. Dan termasuk dari kesengsaraan atau keburukan seorang adalah dia memiliki al-mar'atu as-su', wanita yang jelek, wal maskanu as-su', tempat tinggal yang jelek yang tidak layak, wal markabu as-su', dan juga kendaraan yang tidak layak dan juga jelek. Disebutkan dalam hadis ini al-maskanu shalih, rumah yang baik, yang layak. Jadi tidak mesti seorang memperluas rumahnya, memperindah dalam rangka untuk membanggakan rumahnya, untuk menyombongkan di hadapan orang lain. Ini tidak termasuk. Tapi termasuk kebahagiaan hanya al-maskanu shalih, ketika mencukupi dan layak, maka itu sudah cukup. Tidak harus kita memperluas dan memperbesar yang mana tidak dibutuhkan untuk diperluas. Ini yang berkaitan dengan hadis la taqumu sa'ah hatta yatatawal an-nasu fil bunyan. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.